Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma ba'd. Nah, kita masih pada bab ya ahlul kitab lima tuhajuna fi Ibrahim. Yang telah kita pelajari bahwasanya makna ahlul kitab, yang dimaksud ahlul kitab adalah al-Yahudi wan Nasara. Naam. Demikian pula ayat Umayyar Rabu'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah Raghiba'an, artinya benci, meninggalkan. Raghiba'fi artinya calabahu. Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya, kita sempurnakan faedah sebelumnya, menyebutkan sebab turunnya ayat ini Umayyar Rabu'an millati Ibrahim. Qala rahimahullah wa dhalika anna Abdullah ibn Salam da'a an-nabi da'a ibnai akhihi Abdullah bin Salam mengajak ibnai akhihi, kedua putra saudaranya, dua putra saudaranya, Salamah wa Muhajiran, yang bernama Salamah dan Muhajir, ilal Islam, diajak masuk Islam. Faqala lahuma, kemudian Allah bin Salam mengatakan kepada keduanya, qad alimtuma anna Allah azza wa jalla qala fi at-Taurah, kalian telah mengetahui bahwasanya Allah berfirman dalam At-Taurat, inni ba'ithun min waladi Ismaila nabiyan ismuhu Ahmad. Qad alimtuma anna Allah azza wa jalla qala fi at-taurati inni ba'ithun min waladi Ismail, sungguhnya aku mengutus dari keturunan Ismail nabiyan ismuhu Ahmad, seorang nabi yang namanya adalah Ahmad. Sungguhnya Allah berkata dalam at-taurat, inni ba'ithun min waladi Ismail, sungguhnya aku mengutus dari keturunan Ismail seorang nabi namanya Ahmad. Faman amana bihi faqad ihtada, barang siapa yang beriman kepadanya maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Wa man lam yu'min bihi fahuwa mal'un, dan barang siapa yang tidak beriman kepadanya maka dia terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman amana bihi faqad ihtada, barang siapa yang beriman kepadanya maka dia telah mendapatkan petunjuk. Faman lam yu'min bihi fahuwa mal'un, barang siapa yang tidak beriman kepadanya maka dia terlaknat. Fa aslama Salamah wa aba Muhajirun, Salamah masuk Islam sementara Muhajir aba an yuslimah, tidak mau masuk Islam. Wa aba Muhajirun an yuslimah, fa anzalallahu azza wa jalla wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Nah, jadi menurut keterangan ini, sebab turunnya ayat ini, yang dimaksud orang yang membenci, orang yang meninggalkan agamanya Ibrahim, siapa? Millah Ibrahim, Muhajir. Ini sebab turunnya ayat ini. Akan tapi ulama mengatakan apa? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususiha. Oleh karena itu pertemuan sebelumnya kita mengatakan orang yang membenci meninggalkan millah Ibrahim, millah al-hanifi adalah orang-orang musyrik secara umum. Nah, secara umum. Lianna al-ibrah bi'umumil lafzi la bikhususiha. Jadi barang siapa? Siapa saja yang membenci meninggalkan millah Ibrahim, yaitu millah tauhid, faqad safiha nafsah, maka dia telah memperbodoh dirinya. Siapa saja? Nah, secara umum dari kalangan al-musyrikun, orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad safiha nafsah. Baik. Adapun sebab nuzul terkait dengan dua orang, yaitu Salamah dan Muhajir. Barakallahu fikum. Ini sebagai pelengkap faedah. Kita lanjutkan. Teman sebelumnya setelah membaca matan hadis Anas, kita baca penjelasannya. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hadal haditsu fi sahih. Hadis ini, hadis Anas ini dalam sahih. Ya, tepatnya dalam sahih Al-Bukhari nomor hadis 5063 dan dalam sahih Muslim 1401. Hadal haditsu fi sahih. Haulai jama'atun nasuhabati. Mereka-mereka ini adalah sekelompok dari kalangan sahabat. Yarghabuna fil khairi wal ibadati wat ta'ati. Mereka yarghabuna fi. Nah, kita sudah mengetahui makna raghiba fi. Apa artinya? Yatlubun. Ya, mereka menginginkan kebaikan. Mereka menginginkan ibadah dan ketaatan. Faja'u yas'aluna, lalu mereka datang bertanya an ibadatir rasul, tentang ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li ajli an yasaru bihi, supaya mereka menjadikan Nabi sebagai qudwah, panutan dalam beribadah. Na'am laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam segala hal kita harus menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai panutan dalam hal aqidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, adab, akhlak, suluk, dakwah, manhaj dan seterusnya. Nah, para sahabat ini ingin berqudwah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma ukhbiru an ibadatihi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah mereka para sahabat dikhabarkan tentang ibadah Nabi alaihi salatu wassalam, faka'annahum taqalluha, faka'annahum, seakan-akan mereka taqalluha, yani menganggapnya qalil, menganggapnya sedikit, menganggap ibadah Nabi alaihi salatu wassalam sedikit. Tsumma qalu, lalu mereka berkata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam laisa mithlana, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti kami. Artinya fa rasulu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasul telah diampuni apa-apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya, ma ta'akhkhar, dan apa-apa yang akan datang. Nah, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam, ya, menurut mereka masih sedikit melakukan ibadah. Beliau pantas sedikit beribadah karena telah diampuni dosa-dosanya. Ini menurut persangkaan mereka. Fahuwa laysa bihajatin ila al-ibadah. Karena Nabi telah diampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, maka Nabi tidak butuh memperbanyak ibadah, kata mereka. Falamma balagha dzalika ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu, yakni khabar itu sampai kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ucapan mereka sampai kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghadibah, Nabi marah. Washtadda ghadabuh, dan ya, Nabi marah dengan keras. Washtadda ghadabuh, bertambah kemarahan Nabi. Tidak sekedar marah, tapi marah sekali. Waqala, dan beliau bersabda, ma balu aqwamun yaquluna kaza wa kaza. Ya. Kenapa ada sebagian orang mengatakan begini dan begini? Ya, Nabi kemudian mengucapkan apa yang mereka ucapkan. Nah, yang menganggap ibadah Nabi sedikit. Taqalluha. Ama inni akhwafukum lillah. Sesungguhnya aku ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Wa atqakum lahu, orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Wa inni usalli wa ana, dan sesungguhnya aku salat dan juga tidur. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam beliau salat malam membagi waktu malamnya, ya, bangun di sepertiga malam terakhir, di awal malam beliau tidur ba'da isya, ya, langsung tidur supaya bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Nah, jadi tidak sholat semalam suntuk, tidak sholat terus dan tidak tidur. Lah, beliau tidur dan juga sholat. Ini menyelisihi apa yang akan dilakukan oleh sebagian sahabat tadi mengatakan, anam la nam as-usalli la anam. Saya akan sholat terus sepanjang malam dan tidak tidur. Wa asum wa uftir. Aku berpuasa dan juga aku berbuka. Ini menyelisihi apa yang akan dilakukan sahabat, sebagian sahabat tadi yang ingin berpuasa terus dan tidak berbuka. Wa tazawwajun nisa wa akulul lahma. Ini menyelisihi sahabat yang tidak ingin menikah dan tidak mau makan daging. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang raghiban, yakni taraka, barang siapa yang meninggalkan sunnah, falaysa minni, maka bukan bagian dari golongan. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam berlepas diri, falaysa minni. Ya, orang yang maunya sholat tidak mau tidur, nah, maunya puasa saja tidak mau berbuka, maunya membujang saja tidak mau menikah, ya, ataukah tidak mau makan daging. Naam, tidak mau makan daging bukan karena ada penyakitnya atau ada tantangannya, bukan karena dokter melarang, tidak, tapi memang tidak mau makan daging, dia mengharamkan atas dirinya. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Dia mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk dirinya. Ini tidak boleh. Nah, raghiba an, barang siapa yang membenci sunnahku, meninggalkan sunnahku, maka bukan bagian dari golongan. Kata Syekh Shalih Fauzan, fa hadza fihi tahdhiru min al-ghuluwi fil ibadah. Dalam hadis ini ada peringatan dari sikap ghulu ekstrim, berlebihan di dalam melakukan ibadah. Seorang tidak boleh ekstrim, tidak boleh berlebihan dalam beribadah. Beribadah itu wasat, pertengahan. Ya, jangan terlalu berlebihan, berbahaya. Dan makna al-ghulu fil ibadah huwa ziyadatu wa tasydidu 'ala an-nafs. Berlebihan. Ya, tasydid. Berlebih-lebihan di dalam memikulkan diri, memikulkan ibadah kepada diri sendiri. Nah, terlalu keras, ya, tidak menjadikan jiwanya itu merasa ringan di dalam melakukan ibadah, tapi memberat-beratkan diri. At-tasydid ala nafs artinya memberat-beratkan diri. Nah, fadilu watatun, agama itu kata Syekh adalah pertengahan. Ad-dinu wasatun walillahilhamd, segala puji bagi Allah. Wa'tidal, pertengahan. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, ummah kita ini ummat wasat, ummat yang pertengahan, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Fala tashuqqa ala nafsika wa tuhammilha, fala tashuqqa ala nafsiha ala nafsika wa tuhammilha ma la tutiqu. Maka jangan kamu memberat-beratkan diri, ya, memberatkan atas dirimu dan memikulkan atas dirimu sesuatu yang tidak kamu mampu. Jangan pikulkan kepada dirimu sesuatu yang kamu tidak mampu melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzara minal ghuluwi fi ahadisi Wafi ahaditha kathiratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam peringatkan dari sikap ekstrim dalam banyak hadis. Nah, ini peringatan. Ya, jangan memikulkan sesuatu pada diri kita yang kita tidak mampu melakukannya. Nah, melakukan amalan ya, yang penting adalah continue istimrar. Ahabbul amali ila Allah madawama alaihi sahibuhu wa inqul. Nah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang pelakunya sahibuha ya, pelakunya istimrar melakukannya, continue meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Nah, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada amalan yang banyak tapi tidak terus-menerus. Nah, dikerjakan 2-3 hari, 27 hari ditinggalkan. Ataukah seminggu semangat, Masya Allah, 3 minggu ditinggalkan. Ini tidak bagus. Yang bagus itu terus dikerjakan. Ya, walaupun sedikit. Nah, Nabi memperingatkan sikap ekstrim dalam beribadah dalam banyak hadis. Wahiyat ziyadah fil ibadah, berlebih-lebihan di dalam ibadah. Bal 'alaika an tarfuqa bi nafsika, hendaknya kamu ya bersikap lembut terhadap dirimu. Nah, jangan membebankan diri dengan sesuatu yang berat. Ya, jangan juga malas, terlalu sayang dirinya, enggak usah bangun sholat malam. Ya, tidur saja. Capek main bola. Capek olahraga. Ini terlalu memanjakan diri namanya. Jangan juga terlalu memanjakan dirinya. Ya. Begitu. Nah, jadi maksud tarfuk binafsik ya artinya pertengahan dalam melakukan ibadah. Tidak berlebihan dan juga tidak meninggalkan sama sekali. Wal insanu idza qasada fil ibadati wa tawassata fiha, seseorang jika qasada fil ibadah ya wa tawassata fiha, maknanya sama, yaitu pertengahan di dalam melakukan ibadah. Fa innahu yudawimu 'alaiha, maka dia akan continue melakukannya. Nah, sementara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah madawama 'alaihi sahibu, seperti yang kita sebutkan tadi hadisnya. Amma idza ishtadda fil ibadah, adapun jika dia berlebihan di dalam beribadah. Fa innahu yamallu wa yatrukuha, maka dia akan merasa bosan. Nah, dia akan jenuh. Ya, karena kecapean melakukannya. Mungkin sehari dua hari ya semangat, hari ketiga mulai berkurang, keempat, kelima sudah dihinggapi rasa jenuh, jenuh datang, bosan, capek. Ya, karena itu tadi terlalu berlebihan. Yang dirasakan capek. Nah, bukannya kenikmatan beribadah, bukan kenikmatan ibadah lagi yang ada dalam hati yang dirasakan. Tapi letih, lelah. Nah, ya. Jadi seorang berusaha mengamalkan sesuatu apa yang aslah, aslah liqalbihi. Amalan yang aslah liqalbihi, yang lebih maslahat untuk hatinya. Nah, ketika dia melihat sudah, ya, sudah tidak khusyuk lagi, sudah tidak bagus untuk hatinya, yang ada na'am mengeluh, menggerutu, capek dan seterusnya. Nah, kurang, jangan terlalu berlebihan. Amma idza ishtadda fil ibadati fa innahu yamallu wa yatrukuha. Hada syai'un ma'ruf. Maka ini sesuatu yang ma'ruf, ya. Seseorang bisa meninggalkan ibadah karena rasa jenuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal mumbatta la ardhon qata'a wa la dhahran abqa." Innal mumbatta, sesungguhnya al mumbatta Ma'anal mubatta huwa alladhi yuwasilu sair muwasalah mustamirrah. Orang yang terus ya melakukan perjalanan terus menerus tanpa berhenti, tidak ada istirahatnya, jalan terus kendaraannya, tidak ada istirahat. Ini al-mumbatta alladhi yuwasilu sayra muwasalatan mustamirrah. Naik onta misalkan ya, dari Madinah menuju Mesir misalkan, tidak pernah istirahat, jalan terus. Apa yang terjadi? Hah? Nah, ontanya akan kelelahan. Ya, lama-lama tidak bisa berjalan lagi. Akhirnya apa? La ardan qata'a wa la dhahran abqa. Ya, dia tidak dikatakan telah menempuh jarak yang diinginkan, ardan qata'a. Ardan qata'a. Ardan artinya masa apa? Nah, dia tidak akan menempuh jarak yang ya masafah, jarak perjalanan yang diinginkan. Kenapa? Karena sudah terlanjur terlebih dahulu kelelahan kendaraannya. Nah, karena tidak pernah diberikan haknya istirahat. Tidak pernah diberi minum, misalkan. Ya, kalau naik motor misalkan tidak pernah dikasih bensin. Ya. Jalan terus. Sudah lewat pom bensin, pertama, kedua, ketiga, pas ya di pertengahan jalan yang sepi tidak ada pom bensin, apa yang terjadi? Nah, selesai sudah, masalah tinggal mendorong motor. Nah, tidak pernah isi bensin, tidak pernah istirahat, tidak pernah berhenti, gas terus. Ini al-mumbat. Nah, muasal la ardhan qata'a, maka dia tidak menempuh masafah yang diinginkan, wala dhahran abqa. Dhahran artinya ya, wala dhahran abqa yakni rafaqa bi dhahrihi ay bi ba'irihi alladhi yarkabu ala dhahrihi, dan juga dia tidak menyayangi ya kendaraannya, tidak menyayangi kendaraannya. Nah, ini gambaran bagi orang yang ekstrim, berlebihan, jalan terus tidak pernah berhenti. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia tidak mencapai targetnya, maksudnya tujuannya tidak tercapai ya, dan juga tidak menyayangi kan kendaraannya begitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dari hadis Jabir bin Abdullah dan dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dalam catatan kami. Namun perlu diketahui bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Lakinnahu sahih al-ma'na, tetapi maknanya sahih. Didukung oleh hadis-hadis yang lain seperti hadis saddidu wa qaribu riwayat Bukhari dan juga hadis yang lain innad dina yusrun walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Innad dina yusrun, sungguhnya agama itu mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah, tidaklah seorang mempersulit dalam beragama kecuali ya akan mengalahkannya. Nah, jadi hadis ini dari sisi sanad hadis yang dhaif, tapi dari sisi makna sahih, didukung oleh hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Qala Syekh Shalih Fauzan wal insanu basharun la yatahammal. Ya, insan itu adalah manusia biasa. Tidak akan mampu. Kita bukan malaikat. Kita ini manusia yang memiliki batas kemampuan yang maksimal. Ya. Nah, kalau malaikat subhanallah la yasturun. Ya, siang malam mereka beribadah, lailan wa nahara. Tidak ada rasa lelah, jenuh, bosan. Nah. Ya. Jangankan bosan, lelah saja tidak. Apalagi bosan kan begitu. Kita belum tentu kita bisa dan kita tidak mungkin bisa. Nah, insan bashar la yatahammal. Kita tidak mungkin bisa. Ya. Nah, di samping kita memiliki ya batas kemampuan maksimal, juga ada rasa bosan. Nah, boleh jadi seseorang masih kuat tapi dia sudah bosan. Ya, dia kuat, dia tidak lelah, tapi sudah bosan. Ini sifat dasar manusia. Insan, insan basyarun la yatahammal. Fa idza syaddada ala nafsihi lam yastati. Jika dia syaddada ala nafsihi, memberat-beratkan dirinya, maka dia tidak akan mampu. Dia tidak akan mampu. Wa fil nihayati yatrukul amal. Dan pada akhirnya dia akan meninggalkan amalan. Wa hadza musyahadun ma'ruf. Dan ini kita saksikan bersama. Dan ma'ruf, kita tahu bersama. Hunaka fa hunaka insanun ra'aynahu yatashaddaduna thumma fil nihayati inhallu min ad-din. Ya. Di sana ada unas, sebagian manusia. Kita melihat mereka berlebihan dalam beribadah. Kemudian di akhirnya mereka meninggalkan amalan. Kana haula'i urifa annahum na'am. Kana haula'i urifa anhum at-tashaddud wal ghulu. Orang-orang ini dikenal berlebihan ekstrim, wa fin nihayati asbahu munharifina 'anid-din. Dan pada akhirnya mereka insyiraf, menyimpang. Ya, sesat. Nah, menyimpang dari agama. Hadhi afatul ghulu wal iyadu billah. Ini adalah ya akibat jelek. Akibat jelek dari sikap ekstrim wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah. Amal i'tidalu tawassutu. Adapun pertengahan, fadhi sabilun ilal istimrar wassabat. Ini adalah jalan menuju ya istimrar, terus menerus kontinu dan kokoh di dalam melakukan amalah. Hadis ya sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, iktidal tawassul. Nah, para siapa yang meninggalkan sunnah ini maka dia dalam ya perkara yang berbahaya. Wa hadza fihi al-hasu 'ala al-iqtisad fi al-ibadah wal iktida' bil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini dalam hadis ini ada anjuran untuk sederhana di dalam beribadah, pertengahan di dalam beribadah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Seperti perkataan sebagian sahabat, al-iktisadu iktisadun fi sunnah khairun. Sederhana dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh, khairun min ijtihadin fil bid'ah. Al-iqtisad fi sunnah, sederhana dalam mengamalkan sunnah lebih baik ya daripada ijtihad fil bid'ah. Nah, kita mengamalkan sunnah santai ya, tapi sesuai dengan sunnah. Amalannya tidak terlalu banyak tapi sesuai dengan sunnah. Itu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi menyelisih sunnah. Qala, kita lanjutkan sedikit lagi. Qala wa tarkul ghulu wa tashaddud. Juga ada had ala tarkihna. Wa tarkil ghulu wa tashaddud. Anjuran untuk meninggalkan sikap ekstrim dan berlebihan. Lianna hadha bid'atun mukhalifatun li sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah bid'ah menyelisih sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Allah a'lam. Sampai di sini dulu. InsyaAllah. Lafadz man rogiba an sunnati penjelasannya pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khair. Fadhalu barakallahu fiikum.